Itu panggil beragama. Sebenarnya Islam itu adalah agama dan bukanlah setiap agama itu Islam. Kalau diganding dan dua perkataan itu menjadi agama Islam. Jadi agama peraturan hidup, macam-macam peraturan dia. Cara kafir, cara Buddha, nak cara Hadari, nah, cara hak Nabi ajar, cara pesen lama, cara macam-macam pesen, Arab jahiliah, Melayu jahiliah, pesen bandar, pesen Raulu. Nah, dalam mana tu? Iaitu Islam. Nah, peraturan Islam. Bila peraturan Islam, mu duduk di mana pun ikut orang Islam, maka selamat. Ikut peraturan, ikut adat-adat hak Nabi Khabar, duduk mana? Haji. Haji duduk New York. Tak ada orang pun selamat. Dah duduk Mekah kali pun, dah ikut peraturan agama, tak selamat. Nah, peraturan ni yang kena patuh. Nama peraturan ni, Islam nama dia. Tak, nama peraturan tu. Neh? Maka ia memberi erti suatu pegangan atau cara hidup yang sejahtera. Tak ada benda dah, semua Nabi beragama Islam, maka semua manusia wajib beragama Islam. Mana-mana hak mati, dok dan masuk Islam, kekal patak neraka. Atau mana-mana orang Islam dah, tapi mati dalam keadaan lawan Islam, masuk neraka juga. Haa, dia gitu. Nah. Surga tak mari, lepas tu Islam, Islam ke mana? Nah. Bila rumah ni surga tak mari. Berarak tu, pusing kot bandar Paris tu. Lima batu. Dua kolej tubik peluh kot celah tiuk. Kiri, kanan, tengah panas. Nampak? Macam orang bodoh. Tak apalah. Asal cerdik. Cerdik kat mana? Balik baris malam karang, gi surah. Ni baris gi lima batu, surah lima lakah, tak gi. Haa, tu bodoh. Kat mana baris tu gi surah, cerdik. Faham tak? Haa, dia gitu. Lima batu businya. Nah, tangan gini, tangan. Hurt. Nah. Dok sorok, dok cek. Surah dok gi rumah Allah. Hak Nabi suruh pergi, hak Tok Bila panggil, hayyal salah, hayyal al-falah. Berharap. Pegang dera, pegang hodok atas kereta kebai, muka berkelari, cateng. Mana tak? Surah tak pergi. Dah Islam mana? Hidup secara Islam ialah hidup yang selamat kerana Islam menjamin segala bentuk keselamatan. Keluarga Islam, ikut Islam, selamat. Nak? Negara ikut Islam, negara itu selamat. Syarikat tu ikut Islam, syarikat selamat. Jabat ikut Islam, jabat selamat. Sekolah ikut peraturan Islam, sekolah tu berkat. Semua kena ikut Islam. Sekarang masalah, semua dah ikut Islam. Di jabat dah ikut Islam. Nah, syarikat dah ikut Islam. Rumah dah ikut Islam. Peraturan tu lah dah ikut. Orang Islam dah ikut peraturan. Kita askar tapi dah ikut peraturan askar. Orang panggil askar gi? Gila. Askar, dia tak ada lah IC macam kita main kad tau. Ha? Dia ada pasport askar. Dia IC dia lain. Nampak? Askar dia IC dia lain. Ha? Dia tak sama macam kita. Jadi kalau tengok IC askar. Nampak? Ha? Tapi tak akan pakai askar. Cawak kereta. Askar benda ke ni? Rambut panjang kat kok. Nak? Bukan askor. Tak ada saya askor. Dah mana nak ikut batu orang? Haa, buat anda saya lah. Haa, anda askor? Mini. Dia panggil. Askor mini. Bukan askor Melayu. Dah ni Islam. Islam nama IC. Dah betul batu orang? Tak, siapa masa pergi surah pergi tak? Dah pergi. Dah pergi dah ni? Pergi patah. Dah masa orang buat tazkirah, betul Quran, baca Yasin, semua. Pergi dah ni? Pergi beteng. Dah masa garik ngisa kau duduk tengok kitab belakang surah masjid. Dia mu tengok dia. Tengok drama. Askor mini. Nah. Kau bawa kau orang kita askor. Kain batik. Bakar. Baju dah akar. Askor bakar sampai besi. Dia bakar tiendok. Nah. Ha, tak kena semua. Jadi orang pakai askor sakit. Ha, ni Islam sakit ni. Islam sakit. Tak. Rajak mari surga tak boleh mari. Begitu begini banyak hal. Bukan kalau ada hal sungguh tak apa.

bekang asal daripada nabi-nabi, daripada hayawan, daripada buruk. Ha, kita ni buruk dia tu. Nak, ha, dia pegang kitab ni. Walaupun kitab dia lebong, kita Quran betul tak pegang. Mana kita sakit. Faham tak? Ha. Agama yang benar indallahil islamu. Habis kat tu. Ha, lepas tu ada wakaf ribu datang tu. Nak, alamat wakaf. Takut wasal pula al-islamul hadari. Tak ada tu. Faham tak? Ha, Islam saja. Nah, setakat tu saja. Wakaf berhenti baca. Nah. Ha. Agama lain tipu belaka, agama lain bohong belaka, agama lain menjerumuh kepada kekal dalam api neraka belaka. Tak ada satu pun agama selain pada Islam boleh masuk dalam syurga. Dah sehangang lah. Nak? Ha. Walaupun maknanya dia banyak cerita tentang syurga. Orang Kristian banyak cerita tentang syurga. Kalau mengajar kau sikit dalam gereja, hal syurga. Kalau mengalu marah kau orang, go to hell. Ha. Mana mu masuk neraka, mu jahat. Nak? Ha. Anak orang Kristian dia ajar dia. Kalau ayah dia mati, toki dia, tok dia mati, anak dia tanya, pahana ayah? Ha. Tak apalah, ayah ada dalam syurga. Ha. Dia ajar kuat gitu. Tak, dah boleh. Orang kafir, apa jenis kafir, semuanya dalam api neraka. Tak, kafir VIP ke, kafir menteri kabinet ke, tak, kafir jiran kita, tangga kita ke, siapa pun, kafir, duduk dalam neraka. Tak, yang boleh masuk syurga, sesaja orang Islam. Melayu, Melayu tak boleh masuk. Faham? Ha. Melayu boleh masuk ke? Mana boleh? Ada sebut, innal malayu fil jannati. Ada. Nah, yang boleh masuk Melayu Islam. Melayu Islam ni mana? Dia bangsa Melayu tapi patuh pada peraturan Quran dengan hadis. Ha, tu panggil Melayu Islam. Dah kalau Melayu hak jenis maknanya dah semayang, hak tu patak neraka. Siapa kata? Tuhan kata. Kita tak boleh bo. Nah, Tuhan yang sebut. Nah, Melayu dah semayang dalam neraka. Melayu dah tutup kepala dalam neraka kok. Siapa cerita? Nabi ke apa? Dah bila Nabi khabar kamu? Surah Mi'raj. Tak? Ha. Sarah lama kan Surah Mi'raj. Orang puan kena gantung. Kaki dah kata kepala tak bawah. Rambut bakar dengan api neraka. Sebab apa? Dah ada akan tudung tepik rumah. Dah ramai ada akan tudung. Orang ramai masuk neraka. Ni lah tu lo khabar. Tak? Eh dah lagi tu. Ngajar kata ke orang. Dah nak kata ke siapa? Kata ke laba? Ke kata ke karung? Nak? Apakah perlu dan pentingnya kita kepada Islam? Soalan yang ketiga. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbentuk manusia, sudah barang tentu kita sentiasa dalam kelemahan dan kekurangan. Memang dah. Kerana kita ni makhluk. Sebab tu banyak kita mendengar ayat Quran. Banyak kita dengar perkataan-kataan ulama' sebenarnya untuk menampakkan kekurangan kita. Banyak faedah. Di antara faedahnya lagi menambah ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ni banyak. Pengetahuan cara nak melakukan ibadah. Daripada dulu dah apa pandal. Ni pandal dah sikit. Pengetahuan daripada dulu dah anda baca Quran. Pandal dah baca Quran sikit. Nah, dulu dah reti bab ni reti dah. Pengetahuan kau. Di antara pengetahuan yang penting, pengetahuan tentang makrifat diri. Ah, dia panggil. Nah, dengan dengar itulah kita tahu bahawa kita ni banyak lemah. Ha, itu satu pengetahuan kau. Nah, hak sah batal, hukum akah dia panggil. Nah, mengetahui kita ni serba-serbi dak Allah, nak banding dengan kuasa Allah. Ah, dia panggil ilmu mengenal diri. Nah, itu ilmu dengan diri, mengenal diri yang betul. Bukan sembahyang niat kau. Ha, tu mengenal diri kau. Sembahyang tak payah rokok sujud, pakai niat. Nah, itu bukan mengenal diri tu. Nah, itu ilmu karuk. Mengenal diri kita, iaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Bila kita tahu Allah Ta'ala lah yang berkuasa, maka lain pada Allah lemah belaka. Bila Allah mampu memberi rezeki kepada kita, maka kita tidak gusar, tidak lagi bimbang untuk melakukan perintah Allah. Itu kelemahan kita. Kita kena sedar. Mak ayah kita tak boleh tolong kita. Tak, kawan-kawan kita tak boleh tolong kita. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan. Semuanya kekurangan. Hatta malaikat dan para nabi sekalipun, semua adalah makhluk. Bila makhluk, dia cedera lalu. Nah, ha. Atau dalam kata lain, kita amat memerlukan kepada sesuatu untuk hidup. Seperti memerlukan wang ringgit. Kita nak wang. Mesti dah. Zaman sekarang, zaman dulu kita tak ada wang. Zaman dulu dia beli dengan emas. Zaman dulu lagi hak kuno-kuno dia beli dengan benda-benda berharga, sipu-sipu. Sipu tu jadi mata wang. Nah, ha, kemudian orang reka emas. Dan wang emas dulu. Sekarang wang tak emas dah, wang kertas. Tapi mengikut jumlah emas yang kita ada. Nah, abang tu dah dicetak ikut J. Kertas ni, kalau kita bercetak tu, saya suruh cetak banyak ah, ha? Kaya Malaysia pergi banyak. Dia mengikut harta benda kita. Malaysia ada wang, ada emas sebanyak 50 bilion, 50 bilion lah boleh cetak. Piti kertas, faham tak? Di musim waktu je lah. Maka sekarang kita guna wang. Nah, akhir zaman ni wang lah. Dia segala-gala wang. Nah, kalau dulu lagi belum Jepun orang cerita dah awak piti. Belum Jepun, jarang orang ada piti, bawa benda. Sebab tu zaman-zaman dulu orang bawa benda. Nah, kalau kat orang nikah kau ada orang tanam pisang, bawa pisang. Lepas ni awak piti lah ke? Nah, nah. Sebab tu zaman dulu maknanya kalau tuan rumah hak nikah tidak akan je Melayu. Pasal apa? Tak muat pisang. Dah kalau orang mari naka dua tin, tak rabak cek. Bola cek. Nah, ni dia kata rekah, benda tu jadi kau cek, dia pun potong baju Melayu. Kau cek lima, depan empat belakang se. Nah, buah kelepek je di dalam. Jalur kelepek. Sebab tahu dah, ni orang tak bawa dah macam orang dulu, ni orang pakai mata wang. Dulu tak, dulu orang tu. Tak jarang orang bersosok yang dipitih tu. Nah, orang bersosok, orang cerita zaman dulu lah, zaman bawah mereka. Orang bersosok, datuk-datuk bergelar je dipitih. 5 sen itu, kalau makan buluk. 5 sen tu gululi batin atau orang rumah boleh. Faham tak? Nah, ada 5 sen. Oh, parok lah dulu. Nah. Orang biasa macam kita beri barang. Orang tanahnya beri nyaw. Nah, temun natu. Orang tanah naka beri naka. Orang ke laut beri sutung, beri ikan. Nah, ikut atas tu lah. Nah. Dia kaki beri basikal. Nah, tapi learning mereka harap beri hadiah duit. Hadiah kak, dah ada benda kak. Tidak wajib, tapi orang panggil adab yang baik. Nampak? Adab yang baik, bila ada berlaku sesuatu perkara besar, kita ziarah kan, kita beri hadiah. Ha, adab yang baik, hadiah duit. Tak? Ha, beri duit. Ha, orang miskin beri 10, orang kaya beri 5. Orang kaya dia ambil 5, dia kepal-kepal-kepal, dia salam memang orang kata 50. Pasal dia kaya. Nah, aha. Orang miskin nak beli 5 takut tuan dia cerik. Beli 10. Faham tak? Kalau ni ada bawa barang lah. Bawa barang leceh lah. Bawa nak ke jeng. Barang dia getah tangan. Nak? Mana ni tanah apa, tanah tebu, bawa tebu. Dah tuan rumah dia nak makan tebu mana tu. Faham tak? Tadi rohok orang. Nah? Tak buka kedai basikal bawa tiu. Nyanyi ke dia. Dah. Makanan. Kita nak makan, nak piti. Tempat tinggal dan sebagainya. Segala-galanya mendatangkan faedah dan manfaat. Iaitu guna dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu kita duduk dalam dunia, kita lagi tinggal dunia. Ada orang yang baru cenderung dengar agama nak tinggalnya ke dunia ni habisnya lepoh habis. Ada tu tu. Hak suruh warok-warok tu barang haram. Warok barang haram dulu. Barang haram salah-salah gaduh lagi. Memartabak ibtidai baru. Nah, mula-mula ngaji, mula-mula dengar dia mari zauk, dia mari seh. Ada balik yang katok TV, katok radio. Tak dengar benda lagi, baru semangat dengar, tak boleh pergi kita. Nah, lalah beli semula, katok tu 14, beli balik 29. Ada, tidak ada faham. Ya kan, doh. Mu martabak ane. Nah, siapa martabak, hak tohok dalam sungai, martabak ane. Slow-slow, dia sikit-sikit, ya kan, doh. Faham? Ni buat gaduh lalu. Pasal ramah gitu. Ramah dah. Mula-mula ngaji dah, mula-mula pandai lilik sekebang. Nak? Tengok TV buat gini tangan ni, lalu kedai. Lenim nanggau. Dah janggut-janggut, tak ada misal-misal dah. Dah tak ada jubah dah. 501 akan Lenim. Dah lama dah ngaji, 29 inci. Tangan mau remuk ni. Pak Gusti, hati-hati. Tak jadi, jangan sabar. Sabar dulu, belajar dulu. Nah. Jadi kita duduk dalam dunia, kita nak kepada dunia. Biar dunia itu menjadi alat dalam nak beragama. Gitu lah. Janganlah agama itu jadi alat. Nampak?

Pasal apa? Pasal lembut. Ni dah agak. Nak, dia marah semua berala tapi suara tu lembut. Jangan semua berala. Jadi kaum dia tak jadi apa? Faham tak? Nabi Musa kaum dia tak berani. Pasal berakang. Kata korang amau. Sebab tu bila Nabi Musa tak ada, pergi di Bukit Sinai, kaum dia pun sembah berhala. Buat lembu daripada mah. Dikepalai oleh Tok Guru Ayoping Musa Samiri. Faham? Buat lembu. Masa buat lembu sembah ramai-ramai tu, Nabi Harun ada kapung. Ada? Dah apa tak laku? Pasal Nabi Harun lembu. Faham ke? Ha. Mana kerah tu ada guna tau? Dalam keadaan sekarang ni, umat yang gila macam ni ni, perlu Nabi Harun ke Nabi Musa? Ha, dah. Kan kita kata. Nak? Nak suruh erat mikir, suruh mikir sendiri, tak apa-apa. Kita tolong buka. Tak? Sekarang ni nak macam Nabi Musa ke, tak macam Nabi Harun? Nabi Harun dia memang lembut. Jangan, porong. Jangan. Tak baik gitu. Dulu apa yang congek pada Nabi Harun? Tak? Jangan Mak Rempik. Mari asur lah. Ha, dia kena Nabi Musa. Nabi Musa, bulu orang bulu tekak, tubik kot kola. Macam si, bekeng. Mana? Tubik kot baju. Bulu tubuh. Orang bekeng. Sekali lepas orang, musim dua kali, pelik. Mati terus, sebut dalam Quran. Betul tak? Mati terus. Jangan main Nabi Musa. Malaikat yang nak tapau. Ha, jangan main lah, tengok bekeng. Dalam bekeng lawang. Ha, tu kata. Sebab tu dia ada. Kena ada hak lembut. Tahan lembut, lembut kau. Nak? Ha, tahan kerah, kerah. Neh? Ha. Tahan perut lapor. Kerah. Jadi. Nak? Ada makan? Ada. Ha, tak apa. Ha, lembut sikit pasal ada makan. Neh? Ha. Walhasil ni hak tak mari lagi aduk di pelik ni. Bukan kita nak jadi uduh. Nak suruh dengar, dia hati tu terasa. Faham? Tak mahu terasa, boleh tengah jauh. Nak? Haa. Yang jauh lembu. Nak? Tapi tak terasa apa eh? Nak? Gitulah. Nah, duduk. Kau relax duduk di rumah. Nak? Haa. Hadirin-hadirin sekalian. Kita semua sudah beragama Islam. Nak? Haa. Maka nak mari tak mari, ikut suka kita lah. Bang. Haa. Nampak? Haa. Jadi, wahak main lagu tu. Ni dok main tuju sepuluh hari. Sepuluh hari. Bini pula telur peringat. Bengong. Bang, jangan lupa petang ni, bang. Sepuluh. Tak? Ha. Awal akad balik. Habis tutup kedai. Kita nak beli anak makan roti canai petang sepuluh. Jeng, lagi kedai tak jumpa. Tutup habis. Hak kedai tokek roti canai pakai gelang. Tutup kau. Sepu. Sepu belaka. Nak, hanya ada orang karuk. Sepu baru pergi surah. Nak, kena mandi dah. Tepung mandi lah payah. Pasal sepunya pasal. Gelanggang, oh. Mak rempik ada. Minum skuter ada petang tu. Sepu. Ada. Kedal 99% tutup. Hak ane buka, wak piti. Tang sepu. Tunggu. Ini jadi khurafat. Nak, ha. Habis mari surah lah ke? Bawa andai-andai sikit lah. Kau enam tengah hari dah. Nak? Tok Imam dah hari pergi surah. Duduk negak lagi di rumah Tok Imam. Mari dah. Sengih. Biar tangga. Dia duduk kat tangga surah tu, dah sekong ke tangga surah. Dah muka dia tak jadi mari. Tak ada matching. Ha? Mari surah. Ha. Bukan kecil ni cerita ni. Eh? Bukit Bading. Maka di sinilah perlunya kita kepada agama. Itu beza dengan hayawan. Hayawan dia tak belajar. Dia tak ikut peraturan. Tak bayar sebab dia mukan-mukan lah. Yang kata hukum syarak taklifi ni hanya kena kepada manusia dan jin. Nah, batu yang kita duduk tepik nolong sangat ni. Siapa berkembur air liur ni. Nah, nak kabur tu. Kambing tu hak tina, dak wajib makan jibat. Kalau kambing wajib tutup aurat, habis ke dia baju banda. Ha. Dia beli belaka baju-baju kuk kambing. Tapi dah dia dak wajib tutup aurat, kambing lanjang.

Ada pula ngajar di jabat kerajaan makan haram. Makan gua ni nak di hidang bewok panggang mesti ngajar. Ada. Allahu Rabbi. Neh. Ha. Makan haram gua ni. Dia kata dah tu orang beri sumbangan dak elau ngajar mesti ada kata. Dah elau kan kerajaan hadari. Dah apa haram. Tidak haram. Dah haram. Nah. Nah, Datuk Tok Guru, Peceng, Menteri Usap, piti mana? Kita kata gitu, mau lagi bubuk lagi. Tak haram, yang haram ni perbuatan kita. Piti yang tak layak bagi kita, baru haram akan. Waisang, kita kaya dah bahan waisang, walaupun daripada kerajaan, haram ambil. Tak, piti pipi hati orang yang miskin, kita tak miskin, pakai kabel, boleh piti itu. Haram. Nak? Dah piti ngajar je, ngajar kita tak je makan kalau jabat beri. Dah makan. Nah, makan mana dia beri cek makan mana, makan puak-puak-puak itu. Boleh makan. Dia cek dah kita, dah berakhir pergi di bank, beri korang. Boleh cek, beri korang. Nah, dah makan. Habis beri kuat, awak tambah tebu. Faham tak? Tapi dah tak makan, tak belanja. Tapi, hukumnya halal kalau belanja. Nah, dan pula piti yang beri itu bukan piti kerajaan beri. Piti daripada pejabat kerajaan punya dikutip daripada iwak tabung. Tak, badan kebajikan. Nak, lepas tu musriah kuduya, musriah kuduya. Kita tengoklah orang kita belaka. Dia gitu. Pasal ada wiri-wiri dia baru tak haram. Nak, cakap apa kau tu? Bodoh itu. Jangan cakap. Duduk diam. Dia bodoh duduk diam. Bila kita bodoh, kita duduk diam. Orang hormat. Orang tu bisa ni. Bisa. Dia ni, kolej ke ni mesti. Memang orang tomoh kot tu. Kita buat lebak. Ni gigi cakap lho. Dia pun cakap, nak bodoh. Nah, bodoh tahu lho. Nah, ada cakap gitu. Neh. Lepas tu dia telah tu ngajar dalam jabat kerajaan. UMNO tu, ngajar jabat kerajaan. La ilaha illallah rabbi. Dua kali bodoh boleh. Dah. Dah tu lah, bila kita boleh menyampaikan Islam di tempat yang maknanya payah Islam itu hendak disampaikan, tu yang terbaik. Dah. Dia gitu. Ini sama kita, dia duduk sedap sama kita. Duduk ramah sama kita lah. Semalam dengar ceramah. Lepas tu malam ni ulah halik dalam pisik kita belaka. Tak nak buat benda. Nak, tak guna sekepeng. Tapi nafsu lah. Itu rugi kita rugi. Nak, rugi. Ini suka orang. Baik, kawang lah kawang. Tapi sampaikan Islam dengan cara kita yang tersendiri. Nak, kawang. Kawan-kawan dia bawa benda-benda yang salah. Kita tegur. Nak. Di kabur benda tu, kita bakang. Nah, dah kita kawal dia, ikut juga lah bakang. Kurang-kurang. Masuk kerja lewat, dah ikut masa. Bila dapat gaji, halalkah gaji kita itu? Gaji saya itu, ahli tanya. Baik, tengok keadaan dah. Nah, kalau maknanya kita tu dibayar dengan masa, maka tak boleh lah. Melainkan kita minta halal beralak dengan majikan kita. Kalau kerja di mana? Keadaan, tengok keadaan majikan. Nah, nak jawab gitu sedak boleh. Pasal keadaan majikan dia lain-lain. Keadaan pekerjaan tu dia berlainan. Ada jenis-jenis kong, ada jenis tokel lagi ni. Ada tokel je tak boleh, ada tokel lebih kurang. Tak, ada tokel kabodoh tak apa dah. Dah masuk lewat sikit, ada kerja dah dah lah. Tak, tapi mentubik, nak tubik mana-mana. Maknanya buat sesah kerja dulu. Tak, aku nak cari kamu. Ada juga pasien itu, dah kita nak buku mana. Tak, jadi tengok keadaan. Gaji saya dalam 700 je sebulan. Oh, banyak 700. JKK 3.5. Faham tak? Dua kali tu. Biasanya saya bagi mak saya 50. Tapi bila saya menyewa rumah sendiri, jadi duit kadang-kadang dok dang sampai hujung bulan habis. Boleh tak kalau kita dok beri duit pada mak saya itu? Dia beri mak dia 50 sebulan. Lepas tu dia kata dah duduk rumah sewa, jadi dok dang nak ambil. Tak, gaji 700, umur sewa 300, tinggal 400, estero 80. Mana hari luk pripik, dia ambil hari meriah sehari. Tak, tak, tak, dah juga. Tu baru pakai Honda kak. Tak, kalau Honda ekor, berat nana bekok ke. Nah, kemudian dia kata 50 tu nak berhenti beri kepada mak. Tengoklah kalau mak tu kaya, boleh lah. Mak kita kaya dah, tapi mak kalau mak kita tu berhajat, jangan berhenti lah. Nak mak kita tu orang berajak, jangan berhenti. 50 tak berapa persen. Kita 750 berapa persen baru. Baru 1 per 1 per berapa? 1 per 13 berapa? baru apa benda ni 8% baru tak ha, sumbangan kita duit lah 50 tu neh ha, buat kerja lain lah awak tambahan kalau tak cukup awak guna buat kerja lain lah biarlah 50 tu dasar tarik balik lah 50 ya je nah ha, kalau mak kita orang senangkan bola mak tak cukup mak jadi umur kita duit mak orang senang dah kalau kita duit 50 ni sebenarnya nak tak mau widah boleh tak pasal tak cukup nak bayar rumah sewa lepas tu mak tambah pula 50 sebulan kita maha tu mak kita senang dah tak ha, tak apa cakap tu orang tua ni kalau kita kabar susah gitu dia tak payah kan kena tak payah kan ha, nak ayah mak ayah payah sikit ha. Jika orang tanya mu napak dosa apa jawapan yang terbaik untuk kita jawab ha. Kita kabar tak boleh buat gini dosa ni nak dodok ni dia kata mu napak dosa kita jawab napak ah dia kata mana ni tau ha. Weh tak ada air sutik. Naji yang dimaaf sebesar mana? Haa, dia tanya besar mana Naji yang dimaaf. Tengok keadaan, Naji tu Naji benda. Nah, ada kali Naji tu sedikit maaf, banyak dah maaf. Ada Naji yang banyak mana pun dimaaf. Tengok keadaan, jadi nak cerita panjang. Nah, malaikan belajar bab Naji lagi. Haa, kita buka kitab rekor pulak kali ni. Nah, bab Naji umpamanya. Neh? Haa, tengok tempat-tempat lain kita pergi. Ada kitab rekor. Secara panjang lebar lah. Kalau bab Naji. Nak tahu dengan panjang lebar bab Naji yang dimaaf. Kitab di seberang baru. Baru start. Kitab segala Naji-Naji yang dimaaf. Bab Naji saja. Awal sampai kaki. A sampai tu Z. Segala Naji yang dimaaf. Cerita situ. Faham? Seberang baru. Ha, tapi dia tanya kita malam ni. Teka bawa sikit. Sebab tak dia kurang yang dimanyo. Kalau benda tu asing. Daripada luar. Umpamanya mengecik daripada burung-burung yang banyak berterbangan di atas kepala kita maka sedikit tahi burung itu dikira dimaaf sedikit mana lebih kurang sedikit pada uruh nak kata persoalannya besar-besar kuku lebih kurang tak ha, pasal kita payah nak jaga nah, tapi kalau banyak sangat sampai sebeledi je berok umpamanya burung tu besar besar kereta kaca burung bong sebeledi tak kepala dah maaf ha? Pasal selapa banyak ha, di lain-lain hukum darah kita sendiri kalau kita sengilai pecek sedikit dimaaf persoalannya ah ha, so pitih 5 sen kata ulama moden. Nah, ha, kalau ulama dulu dia kata sebesar kuku. Nah, kita duduk saja tu imam baca panjang, malam sepu baca Yasin macam yang Isa. Nah, kalau kita duduk saja tu bila aku tidur awak. Belah sembahyang eh. Tu biar sedikit darah dimaaf. Sengaja. Faham tak? Ha, tapi dah banyak neleh tak dimaaf. Dah kalau duduk sengaja dalam sembahyang, duduk sengaja banyak mana pun dimaaf. Mak, ha, umpama dia kena bisu. Bisu tak punggung. Ha, punggung ni bisu ni. Bisu nak pecah lele. Tak besar mana lebih kurang besar wala tenis. Faham tak? Dia ingat dah dalam hati ni tak mau duduk lagi. Dia duduk nak kakak sikit punggung. Tak ingat lagi duduk juga. Lepung pecah. Pecah tu selah baju ni. Merah. Daripada sokok sampai ke kain baju Melayu. Merah semua. Selah baju. Nak. Panggil berkubang habis. Di maaf. Bila maaf? Semayang tu saja. Bila salam habis. Dah maaf. Dari semayang orang lain. Ha. Dari saya nak Ali kena panah. Haa, darah ni. Nak, masa cabut panah, tebik darah. Saya nak Ali kena panah, nak tarik panah masa dalam semayang. Nak tarik dalam luar semayang, sakit. Kena panah, nak tarik sakit lah. Mata panah tu dia ada cacat depan. Nak, ne? Nak tarik tu dia kena daging, sakit. Jadi saya nak Ali kata nanti aku semayang dulu lah. Bila semayang kau syok ingat Tuhan, dia tarik panah tak sedar. Ah, jadi tarik dalam semayang. Tubik darah, dok batal. Kata ulama. Faham? Ha, jadi masuk semayang lain, baruk semua, baju baru pula. Maknanya kalau tak, darah itu dimaaf. Darurah dia panggil. Nang. Ah, dia gitu. Cabutlah semayang tak berasa. Kena panah. Kita dalam semayang bukan panah. Nyamuk. Duk atas keting. Keting kiri, keting kanan ke ha, 3 kali. Batal terus semayang. Nyamuk, ada nyamuk, ada satu nyamuk. Kat mana? Kalau mana? Masuk Kristian tu. Berat kita. Berat tenang. Nak? Pegang kemaluan lapik dengan kain nipis. Jarang. Atau jarang. Batal tak air semayang? Tak ada benda lain nak pegang lapik. Apa benda? Tak ada hija ke apa ni? Nah, Allah Rabbi. Ni, siapa tadi ni tak imam lah ni. Power tak imam ni. Dia pegang dengan kain yang nipis. Lapik dengan kain yang nipis. Deh. Ha, pasal apa nak pergi pegang nak buang benda? Nak pegang tu jual benda. Ha, dia nak garu mama gatal sangat. Tak. Ha, nak garu lah sayang kain semayang. Dia pun ambil kain nipis. Kain kasa tu. Kain kasa, kain dah bajak jet tu. Tak. Dia lapik. Itu dia pun garu. Kuru, kuru, kuru, kuru. Ha, tak batal semayang. Tak batal air semayang. Deh, tak batal air semayang. Ha. Ha? Ha. Dah haram tak? Dah haram lah. Dah garu kata. Tak. Ha. Tapi kalau kemaluan orang lain tak atas kau. Tapi haram. Faham? Ha. Kemaluan orang lain kita pegang, berlapik dengan kain, tak batal ismayang kita. Ismayang dia pun tak batal. Tapi perbuatan tu haram lah. Tak, kalau dah haram sedap. Ha? Eh, Mek, aku lapik kain kek. Garu, guru, guru, guru. Ha. Ha. Hukumnya tetap haram. Dah? Ha. Banyaknya. Dalam rukun negara kita lapas kepercayaan pada Tuhan. Boleh atau tidak kita sebagai orang Islam lapas mana? Kita kata begitu kerana dalam dua kalimah syahadah kita lapas tidak ada tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Baik. Dalam kalimah syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam rukun negara kepercayaan pada Tuhan. Baik. Yang sebenarnya mana tidaklah lagi salah secara terang. Eh? Bukan terus salah. Percaya pada Tuhan ini benar juga. Tetapi mestilah dijelaskan kepada rakyat apakah maksud kepercayaan kepada Tuhan. Ia ini percaya kepada Allah sebenarnya Tuhan. Nah, jadi bagi orang yang Islam, nah, ha? Orang yang faham tentang akidah, bila sebut kepercayaan pada Tuhan ni faham tak? Ha? Nah, maknanya percaya pada Allah. Tapi bagi orang jahil, nah, sebarang Tuhan. Ha? Bagi orang belakanglah kita percaya pada Allah, tapi percaya pada Tuhan. Benda ni ha, tidak baik sebenarnya. Tak molek kerana tidak lengkap dan boleh disalah gunakan. Dengan membawa maksud apa-apa juga agama selain pada Islam, semuanya ada percaya kepada Tuhan adalah baik belaka. Nak molek belaka. Takut jadi begitu. Nah, yang sebenarnya Tuhan tu yang sebenar hanya Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, jadi kalau kita orang beriman betul dak akidah ni, dak salah kita kata. Percayalah Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Kan kalau lupa kan, ingatlah Tuhan. Tak apa dah kata gitu. Nah, kerana iaitu hanya Tuhan, tiada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang jahil, kepercayaan pada Tuhan macam-macam Tuhan yang dipercayainya. Bolehkah anggota organ bangkai dijadikan sebagai umpan, kain dan pancing? Boleh? Binatang tak apa. Neh, orang tak boleh. Neh, melainkan binatang-binatang yang diharamkan pada syarak tak boleh. Neh? Kita bunuh. Ha, kalau kita tak bunuh tak apa. Katak tu mati dah. Katak tu mati dah, kita buat upang. Boleh. Tapi katak tu hidup, kita sakut buat upang tak boleh. Kerana bila kita sakut, mampu katak. Nak? Organ-organ binatang umpamanya telinga kambing. Kambing langgar lagi cabut telinga. Dia ambil telinga tu buat ngai ikan. Nak ngai ikan keli. Pok bahang keli Afrika tak apa. Nak? Tidak bolehnya apa benda ni, benda yang hidup yang diharam kita bunuh. Neh? Niat mampu dah, tak ada masalah. Ha? Nak pakai di tubuh tak boleh. Ha, kerana tak sah barang tu barang najis. Neh, yang boleh pakai tubuh kulit bakar je. Neh. Ha, ni daging, daging kambing. Kucing yang mampu dia ambil daging saku mata kain, buat ngayu. Tak apa. Nak, tak ngayu. Boleh. Ha. Bolehkah kita qada semayang lepas azan, iaitu ketika sunat qabliyah dan ba'diyah? Boleh. Lagi-lagi pula boleh, tak ada masalah. Qada semayang ni mana-mana pun boleh. Neh. Lepas semayang asal boleh qada. Saya tak ada semayang sunat lah. Semayang qada boleh. Lepas semayang subuh boleh. Kawan saya pernah berdoa agar beri pembalasan dan pengajaran pada orang yang pernah menganiaya dan menghinanya. Adakah dibolehkan berdoa demikian? Boleh? Nampak? Boleh? Dah boleh? Dah afdal. Dengan doa yang paling afdal, doa Nabi Muhammad SAW. Doa supaya beri hidayah. Nak? Doa ni doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh. Suruh turun ribut, suruh banjir. Nak, Nabi Nuh. Allah perkenan. Nak, tapi Nabi yang terbaik Nabi Muhammad SAW.

tanah 10,000, 2,500 berikan nak akad. Ha, gitulah. Neh. Ha. Soalan terakhir, boleh ke tidak Said Nazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa kalau tak dapat hadir ke kuliah? Ha. Kok mana polok dia ni? Boleh ke tidak saya bernazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa kalau tak dapat hadir ke kuliah? Apakah orang yang diberitahu sesuatu yang haram tapi buat tak tahu, malah dia buat depan kita, rasa macam orang bodoh je. Kita tegur dalam dia jawab pula. Kadang-kadang dia kata, mu dia betul, aku salah. Tapi pada hakikatnya memang kita beritahu sesuatu yang betul. Tak kata salah bila kata dia nak marah. Baik. Dia nazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa. Ah, tak apa. Kena tunai nazar tu. Nak, kena tunai nazar. Dah. Ya, tak boleh nazar ni benda yang mendaratkan kita. Nazar tak mau makan, tak mau minum. Mana boleh mendarat. Ni tak mau makan nasi, bang burger. Mana masalah. Jadi nazar tak mau makan nasi, kalau tak dapat pergi ke kuliah. Nak, ini nazar. Kalau tak boleh pergi kuliah, buka puasa lagi tak makan nasi. Nak, jadi kalau tak boleh pergi kuliah sungguh, dia kena tunai nazar. Iaitu, tak boleh buka dengan nasi. Tapi kalau dia nak canggah nazar dia ni berasa menyesat, nak, dia boleh makan 10 orang miskin. Faham? Makin buka kat gigi, dia boleh makan nasi. 10 orang miskin, serias orang, learning. Beri nasi minyak tu, pagi-pagi nak serias buku. Huh? Nak, 10 buku, seseorang we, bagi. Faham lagi? Jadi walaupun dia telah menazar, nak, maka kita dia boleh buka kat makan nasi pasal bayar dah kafarah. Dia macam kafarah super. Faham? Lepas tu dia kata ke orang jangan buat benda-benda yang haram. Dia buat juga depan kita. Lepas tu kita rasa hati lah. Tak, rasa sakit hati tengok. Dia marah dah, dia buat kat depan kita. Dah kawan-kawan lah ni. Tak, umpamanya. Jadi, rasa rasa hati lah. Tugas kita kabar je. Tak, dah dia buat juga, dah buat mana? Dia tak reti bahasa tu. Tak, dah kita rasa malah. Kabar ke orang lain pula. Duk terbang layang dia buat apa? Nah, kau sakit hati. Dan kalau kita boleh, kabur pula ke dia. Lain kali kabur pula. Dakwah ni mengambil masa yang lama. Nah, lepas tu dah kita nak kabur korang, kita kena tahan pula. Dan kita kabur korang, tegur korang, maknanya kita ni pendakwah. Dakwah ni ajak orang baik. Nah, larang orang muka. Bila orang kata lebih kurang, sabarlah. Haa, dia gitu. Nah, sabar. Haa, kediam sekali, baru boxing. Haa, dia sabar tu. Dia anggap dah jadi apa kau, jadi nganji. Bila kita kabur, dah buat. Kau tu buat lah depan kita. Dan kita pergi kawan orang lain pula. Tak ada salah lah. Pasal ramai lagi orang nak dengar. Kita nak dakwah. Kita duduk tupu dia seorang. Mana tahu ramai lagi orang nak dengar. Kita nak pergi. Nak. Ha, belum tentu. Jangan kata dia seorang je tak mau dengar. Belum buat orang nak dengar. Mana tahu. Nak pergi kabur kau lain pula. Ha. Bagi orang yang tak tahan sabar. Tak. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Orang yang berjuang siapa?